Untuk kedua mempelai pengantin ini ngendiki nih, Bu? Endi? Ini pengantin yang di jekubon masa pengantin melayu-melayu lagi diumbar, lagi dipotok, berbele, lagi dipotok. Buat yang depan, yang ada di depan nih, dari siapa mas, siapa boleh kenal? Mas Oto yang bertopi biru, jabrik. Oke, belakangnya jabrik. Nah, pinggirnya jabrik. Si ngarep sawer siapa? Embo. Giliran pokoknya sawer mah embo. Oke, ditunggu semuanya ya. Partisipasi Anda, saya tuh coba dulu ada Bapai. Senang. Tujuh, bokat takdir. ditinggi singkua bokat setuju bokat tak direngi wayu asal duit tenang otoy kaki amat tuan kaki amat tuan bapane senang ningan dibayang mitro mulan laka beritai sebab kan tas madew bapaknya senang, bapaknya.